Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اما بعد siapa yang menyebutkan faedah saugani sabar adalah syarat utama seorang thalibul ilmi untuk bisa belajar, untuk bisa thalibul ilm adalah sabar. Apabila syarat sabar ini tidak terpenuhi, maka tidak bisa. Diambil dari mana ini? Dari mana? Dari pensyaratan Khidir. Pertama kali yang disyaratkan adalah sabar. Pertama kali yang didiskusikan adalah tentang kesabaran. Menunjukkan kesabaran ini adalah bekal utama seorang thalibul ilmi untuk mengarungi bahtera ilmu. Apalagi faedahnya yang kedua, Auza'i adalah sabar dijahal muallim, sabar terhadap guru. Karena guru memiliki karakter yang berbeda-beda, maka setiap guru memiliki kebutuhan untuk disabari dengan kesabaran yang berbeda pula. Setiap guru butuh untuk disabari dengan kesabaran yang berbeda, karena masing-masing memiliki karakter, memiliki kelebihan, memiliki kekurangan yang berbeda-beda, memiliki watak, memiliki tabiat yang berbeda-beda. Maka semua itu butuh sabar terhadap seorang muallim. Ini diambil dari mana? Dari kata innaka lan tastati'a ma'iyya sabra, dari kata ma'iyya, itu sabar bersamaku. Mungkin kamu bersabar dengan yang lain, tapi bersamaku kamu gak sabar. Menunjukkan mutalik ma'i ini berkaitan dengan guru khusus. Apalagi faedahnya? Siapa yang punya faedah lagi? Virus. Agar menjadi apa? Jadi orang yang benar, menjadi orang yang baik, menjadi insan yang bertakwa. Diambil dari mana, Rus? Mimma ulim tarusda. Diambil dari kata-kata mimma ulim tarusda, bahwasanya seorang thalibul ilmi meniatkan rusyd pada dirinya, meniatkan rusyd yaitu kebenaran, kebaikan, kebajikan, kelurusan, dan yang semakna dengan itu. Satu lagi, apa faedahnya? Pak Muslim. Sabar dibutuhkan di dalam seluruh keadaan. Pokoknya asal hidup ya harus sabar. Asal hidup maka harus sabar. Karena sabar itu sudah menjadi kewajiban hidup. Liya beluakum ayyukum ahsanu amala. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hidup butuh sabar, karena hidup adalah ibtila, ujian. Ujian butuh sabar. Tapi ikhwan, terkait dengan tarjih Syekh Muhammad bin Ali bin Adam kemarin, ana diperlihatkan sama akhuna Hammam, ternyata cuma ada dua yang dirojihkan, yaitu Maryam dan ibunya Nabi Musa. Cuma dua, Abu Musa. Cuma dua ternyata, bukan empat, cuma dua. Tadi ana baca kalamnya beliau, beliau mengistidhar, merojihkan bahwasannya Nabi dari kalangan perempuan cuma Maryam dan ibunya Nabi Musa. Adapun Hawa dan Asiyah ini khilaf, sebagaimana khilaf yang lain. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Masih tentang ucapannya, jawabannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Musa mengatakan, satajiduni, engkau akan mendapatiku, insya'allah, sebagai seorang yang penyabar, dan aku tidak akan durhaka terhadap perintahmu. Dalam ayat ini juga masih terdapat pelajaran, diantaranya adalah pentingnya untuk mengucapkan insya Allah. Sebagaimana yang lalu, di ini, di sini diambil dari didahulukannya insyaallah daripada sabiran sebagai jumlah itiradiyah, karena dia berada di antara dua hal yang menuntut, yaitu fi'il dan maf'ul bih kedua, menunjukkan pentingnya takdim untuk mendahulukan insyaallah. Jadi siaknya itu bukan satajiduni sabiran insyaallah, bukan. Tapi satajiduni insyaallahu sabira. Dan ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan ada beberapa ucapan yang sama dengan seperti ini, yaitu mendahulukan insyaallah. Seperti ucapannya Nabi Musa yang lain ketika disyarati dalam pernikahan beliau, maka beliau juga mengatakan, satajiduni insya'allahu minas salihin. Demikian juga ucapannya Ismail ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim, bagaimana kalau seandainya engkau kusumbelih, maka Nabi Ismail juga mengatakan, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Demikian juga dengan ucapannya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika menyuruh keluarganya untuk pergi, datang ke Mesir. Udkhulu Misra insyaallahu aminin. Demikian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih mengkisahkan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, latadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun. Maka semua itu menunjukkan pentingnya insyaallah. Ini kalau enggak dibiasakan kita akan sering lupa. Maka dalam berjanji, dalam hal apa saja yang akan kita lakukan, hendaknya kita membiasakan lisan kita untuk mengucapkan insyaallah. Karena insya Allah itu bukan hanya istitsna, bukan hanya pengecualian. Maknanya, kamu kalau berjanji, kalau mengucapkan insya Allah, kalau enggak kamu tepati, itu kamu enggak terkena sumpah, juga enggak terkena dosa. Itu namanya istitsna, pengecualian. Misalnya kamu bersumpah, saya akan masuk masjid. Kalau nanti enggak masuk masjid, kamu denda, kena denda, kena denda sumpah. Kafaratul yamin. Tapi kalau kamu gantungkan dengan insyaallah, maka kamu aman. Seandainya enggak masuk masjid pun atau enggak kamu lakukan pun sumpahmu, maka kamu enggak bayar denda, enggak terkena hanis, tidak terkena sumpah. Itu namanya istisna. Karena itu insyaallah itu disebut sebagai istisna, pengecualian dalam janji atau dalam sumpah. Maka insyaallah itu bukan hanya sekedar istitsna untuk mengecualikan saja, tapi juga terdapat makna isti'anah. Terdapat makna isti'anah untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, karena seorang hamba menggantungkan keinginannya, menggantungkan kemauannya terhadap kemauan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya jalla wa ala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Jadi seorang mukmin ketika mengucapkan insyaallah itu mengandung isti'anah, meminta tolong. Tapi kalau orang awam memahami kalau kita mengucapkan insyaallah malah dikira main-main. Wah, enggak benar kamu, enggak jujur kamu kok bilang insyaallah. Loh, insyaallah itu malah justru untuk semakin menguatkan. Ini pentingnya insyaallah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika beliau tahu bahwasannya apa yang akan beliau hadapi itu nanti berat, karena sudah dicap sama Nabi Khidir kamu enggak akan mampu, maka ini caranya menghadapinya adalah dengan bertekad dan dengan mengucapkan insyaallah. Maka seorang yang memiliki tekad kuat, dia tidak akan terhenti dengan beratnya tujuan yang di depan mata. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran di antara sebab keberhasilan seorang thalibul ilmi adalah mentaati gurunya dan tidak mendurhakai perintahnya. Wala aksilaka amro. Maka durhaka terhadap guru, tidak mentaati perintah guru, ini termasuk sebab terhalanginya seseorang dari ilmu atau terhalangi dari barokah yang ia dapat, karena ilmu yang dia dapat dari gurunya sementara ia tidak taat kepada gurunya, ini akan mengurangi barokah serta menghambat proses belajarnya. Karena itu apabila engkau ingin lebih sukses dalam belajar, hendaknya perbanyak untuk mentaati dan tidak durhaka terhadap gurumu. Diambil dari kata-kata wala aksi laka amro. Dan kemarin sudah kita sebutkan bahwasannya para ulama berselisih apakah insya Allah ini mengena sobiron dan mengena aksi laka amro juga ataukah tidak. Ini ada khilaf sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Ulama berselisih apakah insya Allahnya Nabi Musa ini untuk sabar saja ataukah sambil apakah juga mengena enggak durhaka juga. Nabi Musa mengatakan insya Allah, ini ada khilaf. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditha laka minhu dzikra. Maka setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam tetap israr, tetap memaksa, maksudnya itu memaksa itu maknanya masih ngeyel untuk ikut, maka Nabi Khidir alaihi salatu wassalam mengatakan, qala fa in ittaba'tani, jika kamu memang mau mengikuti aku, fala tas'alni, syaratnya kamu tidak boleh tanya tentang sesuatu apapun yang aku lakukan. sampai aku sendiri yang memberitahu. Uhditha laka, sampai aku memberikan kepadamu penyebutannya, menyebutkan alasan dari apa yang aku lakukan. Ini syaratnya. Jadi dengan ini maka akhirnya rundingan ini cair, deal. Kamu kalau mau ikut aku, syaratnya satu. Kamu gak boleh tanya apa saja yang aku perbuat, jangan komen, jangan tanya, jangan ingkari. Sampai nanti aku memberitakan sendiri apa alasan dan rahasia dari perbuatan yang aku lakukan yang secara zahirnya seakan-akan menyelisih syariat. Dalam ayat ini terdapat faedah, terdapat beberapa faedah. Di antaranya adalah inna syartul murafaqah al-muwafaqah. Syartul murafaqah al-muwafaqah. Beda apa? Murafaqah, muwafaqah, bedanya apa? Cuma beda wawu sama ra to. Itu namanya jinas. Syartul murafaqah al-muwafaqah. Syaratnya bisa menemani adalah mencocoki. Ini syarat di mana saja. Yang namanya mau mengikuti, yang namanya mau menemani, ya kamu harus nurut. Syartul muwafaqah, syartul murafaqah, muwafaqah. Inna syartul murafaqati al-muwafaqatu. Sesungguhnya syarat kebersamaan itu harus mencocoki. Maka siapa saja kamu ingin bersama dengan orang A, kelompok A, ya kamu harus mencocoki kelompok A. Kamu ingin bersama dengan kelompok B, ya kamu harus mencocoki kelompok B. Demikian juga yang ingin datang ke sini, yang ingin bertempat tinggal di sini, yang ingin bersama dengan kita di sini, maka harus mencocoki kita. Kalau enggak cocok ya enggak bisa. Enggak akan bisa bersama. Al-arwahu junudum mujannadah. Fama ta'arofa minha talaf, fama tanakaro minha talaf. Maka di sini diambil syartul murafaqati al-muwafaqatu. Faedah berikutnya dari ayat ini adalah jawazul ishtirat. Bolehnya membuat syarat bagi seorang guru bima la yukhalifu asy-syari'ata. Bolehnya untuk membuat syarat dan peraturan bagi suatu lembaga, bagi suatu majelis ilmu dengan apa-apa yang tidak menyelisihi kitabullah wa sunnati rasulih. Maka setiap lembaga pendidikan pasti punya syarat yang berbeda-beda. Di sini syaratnya demikian, demikian, demikian. Nanti di tempat yang lain kadang berbeda lagi. Kalau dulu di Damaj, salah satu syarat yang diberikan Syekh Yahya adalah harus ma'ruf, harus dikenal atau harus ada rekomendasi dari kawannya di Damaj. Kalau di sini enggak ada syarat seperti itu. Siapapun boleh datang ke sini selama berniat untuk belajar dan muadab dengan adab yang baik. Kalau dulu di Damaj, salah satu syaratnya adalah harus dikenal, harus ada yang mengetahui kalau ada murid asing dari Ajam, dari luar, itu harus ada yang kenal. Maka boleh membuat syarat seperti itu bagi suatu lembaga pendidikan atau bagi seorang guru untuk membuat syarat selama tidak menyelisihi kitabullah wa sunnati rasulih. Kalau syaratnya itu menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah maka batil, dibatalkan oleh Rasulullah. Ayyuma syartin laisa fi kitabillah fahuwa batilun wa in kana mi'ata syartin. Setiap syarat yang menyelisih Al-Quran maka batal, kata Rasulullah, walaupun 100 syarat, walaupun berjumlah 100 syarat, kalau menyelisih Al-Quran maka batal. Ini jadi bolehnya membuat syarat. Maka kita di sini membuat syarat, membuat peraturan, itu semua adalah sudah menjadi lumrahnya suatu lembaga pendidikan. Adapun syarat yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, baik itu syarat dari negara atau syarat dari desa, apabila menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini batil, maka batal, tidak harus dipenuhi. Bahkan tidak boleh dipenuhi. Faedah berikutnya adalah syarat ini tidak harus syarat secara umum. Tidak harus syarat secara umum, tapi syarat yang diberlakukan untuk suatu kebutuhan dalam belajar. Di sini fa ini taba'tani, maka di sini ada masyrut dan masyrut alihnya. Fa ini taba'tani, kalau kamu ingin ikut saya, maka syaratnya demikian. Berarti syarat ini bukan berlaku umum, tapi berlaku bagi orang yang ingin mengikuti Nabi Khidir. Demikian juga kita membuat syarat kadang khusus. Ada aturan yang khusus untuk anak pondok. Ada aturan yang mungkin itu gak berlaku bagi selain anak pondok. Seperti gak boleh keluar, harus izin. Ini khusus anak pondok. Adapun anak kampung, maka mereka memiliki hak untuk mengambil kebutuhan mereka karena mereka memiliki wali. Mereka memiliki mas'ul berupa orang tua mereka. Adapun anak asrama, maka mereka memiliki syarat khusus. Jadi syarat itu boleh diberlakukan untuk sebagian, tidak harus untuk semua manusia. Tapi syarat itu diberlakukan untuk sebagian orang dan sebagian yang lain tergantung kebutuhannya. Sebagaimana Nabi Khidir di sini memberikan syarat hanya bagi kalau mau ikut. Kalau enggak ikut ya enggak apa-apa. Demikian juga syarat HP misalnya, enggak boleh bawa HP. Ini adalah berlaku bagi anak asrama. Adapun bagi selain asrama, maka kita hanya bisa menasihati. Kita hanya bisa menasihati. Maka nasihatnya Ustaz Abdul Ahad terkait HP Android itu bagi para ikhwah, bagi para bapak-bapak atau mungkin sebagian ikhwah yang memakai itu, tolong jangan diperlihatkan anak asrama. Sebagai biar enggak sebagai bentuk, biar ada sebagai bentuk ingkar. Kalau memang kita punya kebutuhan di situ, yang kebutuhan itu enggak bisa kita tinggalkan, maka tolong jangan diperlihatkan kepada anak-anak asrama. Maka kita nasihatkan, kalau bisa ditinggalkan, kalau tidak bisa dan punya kebutuhan di situ, maka tolong kalau menggunakannya jangan diperlihatkan anak asrama. Supaya tidak terkesan membuat contoh yang buruk. Itu nasihatnya beliau. Maka itu enggak apa-apa ya ikhwan, memberlakukan sebagian syarat untuk sebagian manusia dan tidak memberlakukannya kepada sebagian yang lain, karena semua itu tergantung kebutuhannya. Berbeda dengan syarat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka syarat itu berlaku untuk semua orang. Tapi ini syarat ini adalah datang dari suatu lembaga atau datang dari suatu guru, seorang guru dan yang semisalnya. Maka memberlakukannya juga sesuai dengan wewenang yang dikehendaki oleh guru tersebut atau untuk atau oleh lembaga tersebut. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bolehnya ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Dan enggak bolehnya ta'khirul bayan an waqtil hajah. Bedakan antara ila dan an. Ta'khirul bayan an waqtil hajah enggak boleh mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, ini enggak boleh. Tapi kalau mengakhirkan penjelasan ila sampai kepada waktu yang dibutuhkan, itu boleh. Bisa bedakan? Kaidah usul. Itu kaidah usul. Ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Wa ta'khirul bayan ila waqtil hajati jaiz. Mengakhirkan, menunda penjelasan ketika sudah dibutuhkan, ini enggak boleh. Kalau sudah dibutuhkan kok enggak ada yang dijelaskan. Tapi kalau ta'khirul bayan ila waqtil hajah, sampai pada waktu yang dibutuhkan, itu boleh. Paham? Bisa bedakan? Apa tadi kaidah usulnya? Apa Pak Agung? mengakhirkan penjelasan, mana yang boleh? Ketika belum dibutuhkan, sampai dibutuhkan, itu boleh. Mengakhirkan, menunda penjelasan sampai waktu yang dibutuhkan, itu boleh. Yang enggak boleh? Nah, sudah dibutuhkan tapi tidak dijelaskan, itu enggak boleh. Ta'khirul bayan an waqtil hajati la yajuz, wa ta'khirul bayan ila waqtil hajati jaiz. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam mengakhirkan penjelasan sampai pada waktu yang dibutuhkan. Beliau enggak kemudian meninggalkan penjelasan selamanya, enggak. Tapi ketika saya melakukan, ketika saya sedang beraksi, sedang berbuat, kamu jangan tanya dulu. Nanti tak jelaskannya kalau sudah selesai, baru tak jelaskan. Nah, ini namanya ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Maka boleh, apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir ini boleh, karena ini termasuk ta'khirul bayan ila waqtil hajah. Karena enggak harus segala sesuatu dijelaskan pada saat itu. Kalau pada saat itu juga harus menjelaskan sambil harus mengingkari, sambil harus melakukan, nanti kesulitan. Itu ya ikhwan. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran, seorang guru tidak baik untuk memaksa muridnya supaya mengikuti dia. Seorang guru hendaknya tidak memaksa murid untuk mengikuti dia. Kalau mau ya silakan, kalau enggak mau terserah. Di sini Nabi Khidir alaihi salatu wassalam menggunakan fa'in. Qala fa'ini taba'tani. Enggak memaksa. Kamu terserah. Kalau mau ikut aku ya harus nurut syaratku. Kalau enggak mau ikut ya terserah. Maka seorang guru tidak disarankan untuk memaksa muridnya. Dan ini sebagai isyarah bahwasannya hendaknya yang merasa butuh kepada ilmu itu adalah murid, bukan guru. Yang seharusnya merasa butuh itu adalah murid, butuh merasa butuh kepada gurunya, bukan guru merasa butuh kepada muridnya. Ini juga termasuk perkara yang diingatkan oleh Al-Ustaz Abdul Husain. Tadi pagi beliau menelpon dan juga ngobrol-ngobrol membahas salah satu di antara kebobrokan kita adalah karena kurangnya merasa butuh kepada ilmu. Seorang murid, seorang mad'u kurangnya merasa butuh kepada ilmu dan seakan-akan malah gurunya yang butuh kepada murid. Ini adalah sebuah kesalahan. Maka yang benar itu adalah yang murid yang butuh kepada gurunya. Adapun guru, dia bisa mencari murid yang lain. Namanya dakwah, enggak diterima satu orang ya, mungkin diterima yang lain. Adapun seorang murid, maka kalau dia tidak mendapatkan seorang guru, dia mau belajar ke siapa? Maka seorang murid itu butuh kepada seorang guru. Ini kenapa ya ikhwan? Karena ini banyak fenomena di sana, guru membutuhkan murid. Dari sisi nanti kalau dia membutuhkan kepada hartanya, banyak yang melakukan seperti itu, yang mengadakan les-les di orang-orang kaya. Itu nanti guru itu akan terkesan butuh kepada murid. Seorang dai butuh kepada mad'u, sehingga nanti akhirnya diatur. Nah, inilah bahayanya, salah satu bahaya apabila guru merasa butuh kepada murid, nanti akan diatur. Nanti akan diatur dan akan disetir. Jadi enggak jadi dakwah, tapi malah menuruti kemauan murid, kemauan wali murid, karena merasa butuh. Dakwah kalau seperti ini nanti rusak. Dakwah kalau model seperti itu nanti akan lama, lambat laun akan dirusak. Kenapa? Karena yang merasa butuh nanti akan mengikut kepada yang dibutuhkan. Tapi kalau guru benar-benar dibutuhkan dan murid yang merasa butuh, guru itu nanti berjaya, gagah, enggak disetir, enggak dikendalikan, enggak diatur. Dialah yang ngatur. Seorang alimlah yang mengatur, bukan malah diatur. Ini ya ikhwan, maka penting bab ini. supaya disadari yang butuh itu seharusnya murid, bukan guru. Karena kalau guru merasa butuh, dia nanti akan merendah, dia akan disetir, dia akan dikendalikan dan akan diperintahkan dan dibawai dari orang-orang yang memberinya bantuan dan yang semisalnya. Maka kita bisa belajar dari Nabi Khidir. Qala fa inittaba'tan, kamu kalau mau ikut terserah, kalau enggak ya enggak. Maka seorang dai juga seperti itu. Ya merasa butuh ya tetap butuh, butuh pahalanya. Kita butuh kalian adalah butuh pahalanya. Adapun lain daripada itu, kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran di antara adab thalibul ilmi. Hendaknya seorang penuntut ilmu pemula yang masih pemula jangan memperbanyak untuk iktirad, mengkritik atau membantah gurunya. Sampai dia memiliki ilmu. Lah kalau masih pertama baru belajar, tanya perkara-perkara yang dalam. Enggak tahu masalahnya, enggak tahu ilmunya, tiba-tiba mendebat, tiba-tiba mengiktirad, mengkritik dan menghadang gurunya, padahal dia belum memiliki ilmu dalam bab itu. Maka ini termasuk kekurangan adab dalam bagi seorang thalibul ilm. Seorang thalibul ilmi pemula hendaknya memperbanyak taslim untuk nurut terhadap gurunya. Karena dia belum tahu dalil, belum tahu istidlal, belum tahu muhajjah, sisi pendalilan, sisi perselisihan, belum tahu. Maka ini juga seorang thalibul ilmi hendaknya berada pada porsinya. Jangan mengikuti perdebatan-perdebatan yang masalah-masalah yang jelimet, masalah-masalah perdebatan yang butuh kapasitas yang tinggi. Nanti kalau masih pemula seperti itu, nanti sibuk dalam perdebatan dan enggak jadi dapat ilmu. Sebentar-sebentar sudah pindah karena sudah bantah gurunya. Sebentar-sebentar sudah bantah gurunya, enggak cocok lagi dengan gurunya. Pindah ke sini lagi enggak cocok lagi. Sebentar lagi enggak cocok lagi. Bukan karena gurunya salah, tapi karena dia belum memiliki ilmu tapi sudah melebihi batasnya. Maka dinasihatkan bagi penuntut ilmu yang pemula supaya mengambil ilmu yang sesuai dengan dosisnya. Nabi Khidir di sini mengatakan, kamu kalau ikut aku belum tahu apa rahasiaku, udah enggak usah tanya-tanya dulu, nanti tak jelaskan kalau sudah waktunya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran as-sabru ala marahilil ilm. Sabar untuk tingkatan-tingkatan ilmu. Ilmu itu ada tahap-tahapnya, ada kelas-kelasnya. Yang nanti, yang diberikan nanti, ya jangan kamu ambil sekarang. Makanya Nabi Khidir menyuruh Nabi Musa untuk bersabar dulu. Nanti kalau sudah waktunya, tak kasih tahu, tak kasih tahu. Nanti kalau sudah waktunya, tak ajari ilmu itu, tak ajari. Nanti kalau sudah waktunya kamu untuk masuk ke kelas itu, akan saya masukkan. Maka seorang ilmu, seorang thalibul ilmi juga harus bersabar di atas marahil. Marahilut talab, marahilut ta'allum, tadrijian secara bertahap. Taqdimul aham fal aham, mendahulukan yang paling penting kemudian yang lebih penting. Sebagaimana hadisnya Mu'ad bin Jabal ketika diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yaman, di taqdimul aham fal aham. Nah ini penting ya ikhwan. Sampean kalau belum kapasitasnya belajar qotr, ya jangan belajar qotr dulu. Kalau kapasitasnya masih belajar tuhfa, ya belajar tuhfa dulu. Kalau kapasitasnya belum belajar akidah tohawiyah, ya jangan belajar akidah tohawiyah dulu. Sesuai dengan tingkatannya dan sabar untuk mengarungi samudra ilmu setahap demi setahap, setapak demi setapak. Maka ayat ini juga sebagai dalil tentang bersabar di atas marahilil ilm. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran tentang adamu taklid, tidak taklid. Nabi Khidir alaihi salatu wassalam di sini tidak menyuruh Nabi Musa untuk taklid, tapi menyuruh untuk sabar, jangan tanya dulu. Bukan berarti kita enggak boleh tanya alasannya. Bahkan enggak boleh kita mengikuti selain hujjah tanpa hujjah. Kita harus tahu alasannya. Kita harus tahu alasannya, tapi sabar. Nabi Khidir di sini tidak melarang Nabi Musa untuk bertanya alasannya. Selama-lamanya enggak. Tapi menyuruh beliau untuk sabar. Kalau sudah waktunya akan saya beritahu. Berbeda dengan pendidikan-pendidikan sufiyah. Mereka pokoknya apa kata gurunya, udah enggak boleh tanya. No debat, enggak boleh bantah. Nah ini namanya taklid. Kita enggak seperti itu ya kawan. Kita melarang taklid. Kita menentang keras taklid. Sampean kalau itu menyelisih dalil, jangan ikuti. Walaupun itu perintah guru, kita enggak boleh taklid. Kita dilarang untuk taklid. Apa itu taklid? Apa definisi taklid? Apa Sobirin? Taklid itu apa sih? Apa sahukannya taklid itu? Ya, tapi paham kan? Ya paham. Tapi apa itu? Pokoknya paham. Apa sih taklid itu? Mengikuti hujah tanpa hujah. Lapar kayaknya kamu Zim. Wadah mengikuti hujah tanpa hujah itu terbiye. Terus yang diikuti apa namanya? Mengikuti hujah tanpa hujah. Mengikuti selain hujah tanpa hujah gitu loh. Taklid itu ditulis. Kalau yang nggak tahu ditulis. Mengikuti yang selain hujah tanpa alasan, tanpa hujjah. Mengikuti selain hujjah, yaitu selain Rasulullah, selain Al-Quran dan As-Sunnah. Tanpa alasan, tanpa hujjah Al-Quran dan As-Sunnah. Sampai mengikuti selain hujjah, kalau pakai hujjah, boleh. Atau mengikuti hujjah, boleh. Yang enggak boleh itu mengikuti selain hujjah, tanpa hujjah. Jadi ada tiga. Keadaannya ada tiga. Mengikuti hujjah itu wajib. Mengikuti selain hujjah tapi pakai hujjah itu juga wajib. Yang enggak boleh itu satu, mengikuti selain hujjah tanpa hujjah, mengikuti orang lain selain Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa ada alasannya, asal ikut. Ini enggak boleh. Maka di dalam ayat ini terdapat pelajaran tentang tidak bolehnya taklid. Nabi Khidir meskipun beliau beramal dengan wahyu tetap diberitahu alasannya. Enggak terus pokoknya saya pakai wahyu, kamu nurut saja. Tapi tetap beliau tetap memberitahu alasannya, menunjukkan seorang thalibul ilmi itu diwajibkan untuk mengetahui alasan dan tidak boleh taklid. Barang siapa yang taklid, maka para ulama telah sepakat bahwasannya orang yang muqallid bukanlah ahli ilmu. Awa ajma'u ala annal muqallida laisa bifaqihin. Bukanlah seorang yang faqih apabila muqallid. Yang dibolehkan taklid sebagaimana itu ada pendapatnya Syaikhul Islam adalah bagi awam, bagi orang yang sudah wis benar-benar gak ngerti belas, sudah gak bisa, gak punya kemampuan untuk mencari tahu, maka dia boleh untuk taklid kepada orang yang dia yakini sudah benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi pendapatnya para ulama yang lain gak boleh, pokoknya gak boleh taklid. Orang itu harus berusaha semampu mungkin. Awam, tua, muda, pokoknya harus berusaha. Nah, sebatas apapun usahanya itu sudah semoga menjadi uzurnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun Syekhul Islam membolehkan bagi awam yang sudah lemah boleh untuk taklid kepada orang yang ahli ilmu. Maka dalam ayat ini enggak ada taklid di sini. Nabi Khidir melarang untuk bertanya sampai pada batasan waktu tertentu saja, bukan selamanya. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran secara lumrahnya itu seorang guru itu hendaknya ngasih tahu ilmunya dulu, rumusnya dulu, baru praktek. Itu yang ada dalam syariat kita, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Adapun ini Nabi Khidir, ini karena ilmu khusus, dilakukan dulu baru ilmunya dikasih tahu kepada muridnya. Ya bingung muridnya. Tapi memang itulah, itu prosedurnya Nabi Khidir. Karena ini ilmu khusus, ilmu beda daripada lain, daripada yang lain. Dilakukan dulu, muridnya bingung, Nabi Musa bingung. Ini kok anak kecil dibunuh, perahu dilubangi. Gimana ini? Jadi dipraktekkan dulu baru diberitahu ilmunya. Ini memang ilmu khusus. Adapun kita, maka dibalik. Hendaknya seorang murid itu diajari dulu ilmunya baru diajak untuk berpraktek. Sebagaimana itu yang dikatakan dan yang dinasihatkan oleh Ustaz Abdul Ahad hafizahullahu taala. Beliau menasihatkan dalam segala hal hendaknya murid itu dikasih tahu dulu ilmunya. Baru setelah itu diajak praktek, diajak untuk menghukumi. Jadi kalau murid belum dikasih tahu ilmunya, bagaimana mungkin mau dia mau dimarahi? Bagaimana mungkin dia mau disuruh? Bagaimana mungkin dia mau diajak berpikir sementara ilmunya belum dikasih? Maka ini beda dengan syariat kita. Maka seharusnya seorang guru itu di ngasih tahu ilmunya dulu baru diamalkan, baru diajak untuk beramal. Adapun ini Nabi Khidir, maka ini adalah syariat khusus sebagai bentuk menyingkap hikmah dan rahasia setelah berbuat. Dalam ayat ini juga terdapat pelajaran seorang murid tidak boleh mengingkari gurunya sampai murid tadi benar-benar memeriksa dan mengetahui hakikat perkaranya. Maka jangan mudah untuk mengingkari guru, tanya dulu. Di sini Nabi Khidir, jangankan ingkar, tanya dulu aja enggak boleh. Maka apalagi ingkar. Maka sampean kalau ada melihat dari guru-guru sampean sesuatu yang sekiranya itu menurut sampean salah, hendaknya adabnya itu ditanyakan. Kalau mau mengingkari itu dengan sigoh pertanyaan, ditanyakan dulu ini gimana, apa enggak salah atau kayak gini. Nah itu adab yang baik. Maka jangan mudah untuk mengingkari sebelum tahu ilmunya. Kalau sudah tahu ilmunya enggak apa-apa diingkari. Kalau sudah tahu hakikatnya enggak apa-apa diingkari. Maka alangkah baiknya untuk mendahulukan pertanyaan sebelum ingkar. Dan ini juga sebagai faedah berikutnya, betapa besarnya kehormatan seorang guru. Apabila bertanya saja di sini dilarang sama Nabi Khidir, maka apalagi dengan ingkar. Maka sebaiknya seorang murid untuk berhati-hati sebelum mengingkari, hendaknya menanyakan dulu duduk masalahnya. Karena banyak ya ikhwan kejadian, banyak sekali murid itu motol, apa motol? Mutus hubungan, pergi, minggat dari suatu tempat gara-gara enggak senang dengan kebijakan guru, padahal dia enggak tahu keduduk masalahnya. Ia mengira gurunya salah, padahal dia yang salah. Betapa banyak murid meninggalkan gurunya gara-gara mengira gurunya yang salah, padahal dialah ilmunya yang belum sampai ke situ. Maka alangkah bagusnya untuk segala sesuatu ditanyakan dan dirundingkan. Karena banyak salah persepsi dari pihak murid, tidak menanyakannya terlebih dahulu, tidak mengkonfirmasinya terlebih dahulu kepada gurunya. Kemudian faedah yang terakhir dari ayat ini adalah takhfif, meringankan dalam syarat belajar. Ojo nggih syarat akeh-akeh. Lihat Nabi Khidir, berapa sih syaratnya Nabi Khidir? Berapa syaratnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Berapa? Apa itu? Sabar dan jangan. Ya cuma satu tok ini. Nabi Khidir cuma mensyaratkan satu. Kamu kalau ikut saya, jangan tanya, wis. Itu tok. Maka bisa diambil pelajaran seorang guru jangan mempersulit dan hendaknya memperingan dalam syarat untuk menerima murid. Di sini Nabi Khidir cuma mensyaratkan satu syarat saja. Kenapa ya, kawan? Karena kita ingin memberi hidayah, ingin menyebarkan kebaikan dan ilmu kepada manusia. Lah, kalau sampean memberikan syarat yang banyak, memberikan syarat yang berat kepada manusia, terus siapa nanti yang bisa mampu menerima syarat tersebut? Maka ini sebagai nasihat kepada orang-orang yang mereka itu mempersulit proses penerimaan santri baru. Harus gini, harus setor foto gini-gini. Ini termasuk sulit. Dan termasuk syarat yang memberatkan adalah disuruh untuk foto. Kenapa berat? Karena itu disuruh untuk melanggar syariat. Itu berat sekali. Maka orang-orang yang mereka itu menyuruh untuk foto terlebih dahulu, itu namanya mempersulit. Yassiru wala tu'assiru. Mereka malah assiru wala tu'assiru. Orang yang membuat syarat harus setor ini, harus setor ini. Ini mempersulit dakwah, mempersulit kaum muslimin. Apalagi sampai harus mensyaratkan uang gedung yang sampai puluhan juta. Ini sudah enggak dibahas lagi, ini sudah pemerasan. Pemerasan. Maka diambil dari kisah Nabi Khidir ini mempermudah dan tidak memperbanyak, memperingan di dalam syarat. Nabi Khidir syaratnya cuma satu kepada Nabi Musa. Kalau mau ikut ya syaratnya satu. Nah, itu. Kalau kita mempersulit dan memperbanyak syaratnya harus gini, harus gini, harus gini, harus gini. Yang memberatkan mereka ini termasuk menyelisihi jalannya para mursalin, menyelisihi jalannya para anbiya di dalam mengajarkan agama kepada umat. Maka persedikitlah syarat, sebisa mungkin mudahkanlah untuk mereka supaya mereka bisa mengambil ilmu. Ini beberapa faedah dari ayat qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa lakum minhu dzikra. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.